Jabatan kita takkan bisa terkira. Sekian tahun lamanya tidak pernah akan berubah. Meski kita terpisah, tidak bisa bersama. Berharap semuanya kembali nyata. Lambangnya tidak pernah akan berubah. Meski kita terpisah, tidak bisa bersama. Berharap semuanya kembali nyata. Kita berbeda. Cinta itu buta renci. Kau melihat tak mengundang yang ingatannya dan berakhir. Tidak bisa dipungkiri itu I'm not afraid of the dark. Bersama dari saya yang indah, bersama dari kau bisa muka, suka kata lagi balasan. Tukar kita, tak kemana baik, tak kemana baik.